الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها الإخوة في الله, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syurut al-hadin, syarat-syarat seorang diperbolehkan mengasuh anak. Nah, di antara syarat Islam, nah, maka tidak diperbolehkan seorang yang kafir mengasuh anak muslimin. Adapun jika orang tuanya, keluarganya dari keluarga yang seluruhnya kafir, maka mereka mengasuh anak-anaknya yang kafir. Nah, diikutkan kepada keluarganya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memerintahkan kepada kaum muslimin untuk merampas anak-anak yang diasuh oleh orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, dibiarkan. Namun apabila dari keluarga muslim atau ada di antara keluarganya yang muslim sebagian yang kafir, maka muslim yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Yang kedua, Bu Maryam. Balik, berakal. Nah, maka orang yang masih kecil, anak kecil, orang yang gila, orang yang ma'tuf, yang tidak waras atau kurang waras, tidak diperbolehkan untuk mengasuh anak. Nah, tiga, Bu Fadli. Tidak hadir. Anak kira antum hafal di luar kepala karena tidak bawa kitab. Bu Syifa. Nah, dia bukan seorang yang yakni dia amanah dan memelihara kehormatannya. Dia bukan seorang yang fasik. Namun kata para ulama bahwa yang dimaksud amanah di sini bahwa dia seorang yang memiliki perhatian dalam mengasuh anak. Dia senantiasa berusaha untuk menjaga kemaslahatan anak tersebut. Meskipun kadang-kadang ada sebagian orang fasik, artinya dia melakukan kemaksiatan, namun tidak memberi pengaruh kepada kemaslahatan anak. Misalnya, seorang lelaki, dia cukur jenggot, kemaksiatan, termasuk di antara perbuatan kefasikan. Tapi dia perhatian dalam mengasuh anak. Dia tidak menelantarkan anak tersebut. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, tidak jatuh hak dia untuk mengasuh. Karena masalah cukur jenggot tidak berkaitan dengan ketika dia mengasuh anak. Dia senantiasa mengasuh anak tersebut dengan baik, mengarahkan anak itu kepada kebaikan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat merusak anak tersebut, baik jasmaninya demikian pula rohaninya. Namun tentu seorang yang taat, seorang yang mengerti sunnah, dia lebih utama untuk mengasuh seorang anak. Terkadang pula ada seorang yang mungkin dia mengenal sunnah, sahibus sunnah, tapi dia menelantarkan anak itu. Dia tidak perhatian kepada anak tersebut. Dia sibuk dengan dirinya, dia sibuk dengan hal-hal yang lain. Maka orang yang seperti ini tidak sepantasnya untuk diberi hak mengasuh anak. Nah, di antara syarat, Fuad punya kemampuan. Nah, yaitu yang kita sebutkan tadi, punya kemampuan untuk mengasuh anak tersebut. Yang lain? Pengasuh anak itu sehat. Kalau terkena flu gimana? Kalau dia terkena flu, batuk-batuk, flu, boleh enggak ngasuh? Enggak boleh. Masya Allah, kejam sekali ini. Antum siapa namanya? Abdullah. Nah, kalau begitu enggak ada yang boleh mengasuh anak. Siapa yang bisa selamat dari penyakit flu? Siapa yang bisa selamat? Katanya orang kalau pulang dari Arab Saudi, rata-rata orang kena penyakit batuk, influenza. Hanya unta yang selamat. Nah, jadi yang dimaksud penyakit yang tidak diberikan hak untuk mengasuh anak, yaitu penyakit yang bisa memudaratkan anak tersebut. Ini penyakit menular yang membahayakan. Nah, ada syarat khusus untuk wanita. Syarat khusus untuk wanita yang diberi hak untuk mengasuh anak. Terima kasih. Yang berkacamata. Tidak hadir. Nah, anak kira antum hafal di luar kepala. Samping kanannya. Apabila dia belum, selama dia belum menikah dengan lelaki yang lain, bukan ayah dari anak tersebut, atau bukan bagian dari kerabatnya. Nah, di sini nanti ada pembahasan seputar urutan siapakah yang berhak mengasuh anak. Urutannya nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah taala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Min al-ahkam al-muta'alliqati bil hidanah, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah pengasuhan anak. Idza safara ahadu abawai al-mahdhuni safaran tawilan wa lam yaqsid bihi al-mudarrah wa kana at-tariqu aminan, apabila salah seorang di antara kedua orang tua ini, orang tua anak yang diasuh, melakukan perjalanan safar. Perjalanan safar yang jauh. Perjalanan safar yang jauh. Karena para fuqaha, sebagian mereka itu membagi safar menjadi dua bagian. Ada safar dekat, ada safar jauh. Safar jauh yaitu safar yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Itu disebut safar jauh. Lalu para fuqaha sendiri berselisih berapa ukuran safar jauh itu. Nah, yang sahih wallahu ta'ala alam bahwa safar selama dia disebut musafir, maka diperbolehkan baginya mengqasar sholat. Apakah itu safar jauh, safar dekat, tidak ada perbedaan. Apabila dia musafir, maka dia termasuk dalam keumuman diperbolehkannya mengqasar sholat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakum alladhina kafar. apabila kalian dharb, melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian mengqasar salat. Maka selama dia disebut musafir, diperbolehkan mengqasar salat. Kata beliau, apabila salah seorang di antara kedua orang tua hendak melakukan perjalanan safar jauh, dan tujuan dia bukan untuk memudaratkan, bukan untuk memudaratkan, yakni memudaratkan anak, memudaratkan anak tersebut. Jadi bukan untuk kemaslahatan anak, tapi justru untuk memudaratkan anak itu. Wa kana at-tariqu aminan, dan perjalanan safar itu aman. Tidak ada bahaya yang dikhawatirkan. Perjalanan aman. Fal abu ahaqqu bil hidanah. Maka yang berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah ayahnya. Yang berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah ayahnya. Jadi di sini ada tiga persyaratan. Yang pertama, jika salah seorang di antara keduanya hendak melakukan perjalanan safar, ayahnya atau ibunya, keduanya bercerai ini, keduanya bercerai, ayahnya ingin safar atau ibunya ingin melakukan perjalanan safar, ya. Berarti kalau bukan safar tidak termasuk dalam pembahasan ini. Misalnya ayahnya hanya pergi ke tempat yang dekat, namun ini safar. Yang kedua, bahwa yang hendak melakukan perjalanan safar tersebut tidak memaksudkan untuk memudaratkan anak. Tidak memaksudkan untuk memudaratkan anak. Nah, tujuannya adalah sebaliknya, justru untuk memberi kemaslahatan misalnya. Untuk memberi kemaslahatan. Yang ketiga, perjalanan safar itu aman. Tidak dikhawatirkan. Bukan perjalanan untuk perang. Bukan perjalanan untuk menghadapi mara bahaya. Sesuatu yang mengkhawatirkan, menghilangkan nyawa. Maka jika terpenuhi tiga hal ini, kata beliau, maka yang berhak untuk mengasuh adalah ayah. Yang berhak untuk mengasuh adalah ayahnya. Sawa'un akana huwal musafir amil muqim. Apakah yang melakukan safar itu ayahnya atau ayahnya yang muqim, ibunya yang safar. Ya, jadi ini kan ingin berpisah, ingin menjauhkan diri antara satu dengan yang lain. Maka dia, anak tersebut, anak yang diasuh ini bersama ayahnya. Baik ayahnya yang melakukan safar atau ayahnya yang mukim. Li'annahu huwa alladhi yaqumu bitadibil walad wal muhafazati alayh. Sebab yang bisa untuk mendidik anak dan memelihara, menjaga anak tersebut biasanya ayah. Fa idza kana ba'idan dha'a al-walad, sehingga apabila ayah itu jauh dari anaknya, akan terlantar anak tersebut. Akan terlantar anak tersebut. Sehingga dalam kondisi seperti ini, anak itu diserahkan kepada ayahnya. Ayahnya yang berhak untuk mengasuhnya. Yang berikutnya, idza kana as-safaru li baladin qarib duna masafatil qasr. Namun apabila perjalanan safar tersebut menuju tempat yang tidak terlalu jauh, dekat, safarnya safar dekat, tidak mengharuskan seorang mengqasar salat. Kalau berdasarkan pendapat yang sahih yang kita terangkan tadi, bahwa yang namanya safar dekat atau jauh disyariatkan, diperbolehkan mengqasar salat. Berdasarkan kumuman ayat dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila dia tidak safar, hanya di sekitar kampung tersebut atau di sekitar kota itu. Fal hidhanatu lil um, maka kembali kepada hukum asal bahwa yang berhak untuk mengasuh anak adalah ibunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ketika bercerai dengan suaminya dan suaminya hendak mengambil anak itu dari ibunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah. Sawa'un akanat hiya al-musafira am al-muqimah. Tidak ada perbedaan apakah ibunya yang melakukan safar atau ibunya yang menetap. Li'annaha atammu syafaqatan. Karena biasanya ibu itu lebih nampak kasih sayangnya kepada seorang anak, kelembutannya kepada anak. Wa yumkin li abihi al-ishraf alayhi wa ta'ahhudu halihi. Adapun ayahnya mungkin saja dia memperhatikan, mengurus, mengawasi kondisinya. Ya. Anak tetap tinggal bersama ibunya, tapi ayahnya hendaknya berusaha mencari tahu apa kekurangannya, ya, butuh apa anak tersebut. Mungkin dia kekurangan makanan, kekurangan pakaian, tetap dia memperhatikan anak tersebut meskipun anak ini diasuh oleh ibunya. Amma idza kana safaru tawilan wa li hajah wa kana at-tariqu ghayra amin fal hidhanatu takunu lil muqimi minhumā. Adapun jika perjalanan safar itu panjang, perjalanan safar yang jauh, dan dilakukannya perjalanan safar tersebut karena ada kebutuhan, tidak bertujuan untuk memudaratkan, dan perjalanan yang dilalui dalam kondisi tidak aman, dia akan menempuh hal-hal yang membahayakan, mengkhawatirkan, maka yang berhak mengasuh adalah yang tidak melakukan safar, yang mukim, apakah ayahnya atau ibunya. Karena kalau dibawa safar akan menemui hal-hal yang dikhawatirkan, membahayakan bagi anak tersebut. Walhasil ini yang disebutkan oleh para fuqaha. Namun hal-hal yang disebutkan ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak ada hadis khusus yang menerangkan bahwa kalau safar dan perjalanan itu aman maka ayah yang berhak untuk mengasuh. Hadis tidak disebutkan riwayat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini semua kembali kepada kemaslahatan anak sebagaimana yang kita terangkan. Kembali kepada kemaslahatan anak. Mana yang lebih maslahat bagi anak tersebut dalam hal perawatannya, pengasuhannya, hal-hal yang berkaitan dengan perawatan jasmani, demikian pula pendidikan anak yang lebih baik, maka dialah yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Asal hukumnya ibu yang mengasuh anak. Namun apabila ada kondisi-kondisi yang tidak sejalan, misalnya ibu tidak terpenuhi syarat, ibunya seorang wanita fasiqah, maka lepas hak asuhnya. Lalu dialihkan kepada yang lebih layak untuk mengasuh anak tersebut. Nah, demikian pula apa yang disebutkan ini. Ya, ketika seorang melakukan perjalanan safar, salah seorang di antara kedua orang tuanya dan tidak dimaksudkan di situ memudaratkan anak dan perjalanan aman, maka yang berhak untuk mengasuhnya adalah ayahnya. Ya, karena kalau diberikan kepada ibunya mungkin dia akan kesulitan dari sisi memberi makan misalnya atau yang semisalnya. Nah, namun kalau misalnya dari sisi yang lain ternyata ibu lebih mampu untuk menjaga, ibu lebih mampu untuk merawat, dan ibu punya harta untuk menafkahi anak tersebut, maka tetap ibu. Maka tetap ibu yang berhak untuk mengasuhnya. Oleh karena itu kata Syekh Nuzaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa'alam anna hadhihi al-masail yajibu fiha mura'atul mahdhuni qabla kulli syai'. Ketahuilah bahwa kondisi-kondisi ini, permasalahan-permasalahan ini, yang wajib adalah memperhatikan kemaslahatan yang diasuh sebelum melihat kondisi-kondisi tersebut. Mana yang lebih maslahat bagi anak? Fa idza kan law dhahaba ma'a ahadihima aw baqiya ma'a ahadihima kana alaihi darar fi dinihi aw dunyah fa innahu la yuqarru fi yadi man la yasunuhu wa la yuslihu li'anna al-gharad al-asasi min al-hidanati huwa himayatu at-tifli amma yadurruhu wal qiyamu bimasalihih. Maka apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya itu pergi safar, atau dia tinggal bersama salah seorang di antara keduanya namun membahayakan anak tersebut, memudaratkan agamanya atau memudaratkan dunianya, maka tidak diperkenankan bagi dia untuk mengasuhnya. Tidak boleh diserahkan anak itu ke tangan orang yang tidak menjaganya dan tidak memberi kemaslahatan kepada anak tersebut. Sebab tujuan yang utama dalam hal pengasuhan anak adalah himayatut tifl, menjaga, memprotek anak tersebut dari hal-hal yang dapat memudaratkannya dan melakukan hal-hal yang memberi kemaslahatan kepada anak tersebut. Ya. Sehingga apa yang disebutkan ini adalah merupakan teori yang bersifat umum. Biasanya yang mampu merawat, yang mampu mengajarkan adab dan akhlak atau mendidik anak tersebut adalah ayahnya. Tapi kadang-kadang kondisinya tidak demikian. Kadang-kadang ayah tidak peduli dengan anak. Ayah tidak peduli dengan anak. Apalagi kalau ayahnya sudah menikah lagi dengan wanita yang lain, lebih mungkin dia tidak akan mengurus anak tersebut. Atau dia menyerahkan kepada istrinya yang lain tersebut, artinya ibu tiri dari anak ini, justru mungkin saja dia tidak akan terurus. Ya, biasanya beda tentunya kasih sayang ibu kandung dengan seorang ibu tiri, bukan ibu kandungnya. Mungkin dia akan melantarkannya, mungkin dia akan memilah-milah kasih sayangnya antara anaknya sendiri dengan yang bukan dari keturunannya. Sehingga ini juga semua harus diperhatikan. Jika diserahkan kepada ayah, justru memudaratkan, tidak mendatangkan kemaslahatan bagi anak, maka tetap diserahkan kepada ibu yang lebih mampu untuk merawatnya, lebih mampu untuk menjaganya dan memberikan kasih sayang kepadanya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.